Selamat pagi anak-anak. Aduh, jan bunga ya ngedati kue-kue pada sekolah-sekolah lang STM. Janura patut yakin mulyane. Temenan. Tentung laku nih, cuman lagi jaman ini sekolah lang STM ya. Ya berapa kayak kue-kue pada anak-anakku. Manum nebune jam pitu, jam setengah bulu tesinang terminal. Karo dut, bopok, karo calo terminal. Ana maning, wah, aduh, saking apa ora duene kang dipalah untuk Cilacap kota ngepit. Kan umat jam setengah lima kunduk kali-kali bane gembes nangun selarang. Mentene dipombakakan kali-kali guntul sekolahan kayak ini pita kudu sendek namaring warung melumpat tembok segelem-gelem. Kayak modalnya pirang-pirang pancen ya alam maning ya ngepas jam istirahat untuk andelang kakak pada agak lagi jajan ngenang warungnya biungnya kayak ya jod masya Allah udah mangan mendoan ya telung lembar es teh rong gelas rokoknya telung lerpal dibayar pira 1500. aduh kayak kasus pada jaket tapi yang perlu dirasak nape ya. Oke okay, kita bertemu lagi anak-anakku yang saya cintai gitu ya. Biasalah bangunanu zamannya sekolah ya isinya ya aku belajar gitu apa ya. Oke okay, akan segera kita mulai pelajaran siang hari ini. Tapi sedulungnya nyampein absen disit pada pernah mangkat tempur lagi bocah ini. Kartu tuying ada pak. Kartanom ada. Supin Meriang. Oh Meriang. Kantong ramane mati pak. Ramane kantong mati. Lumajan ke randane biungnya. Oke okay, yang selanjutnya Tukiman A orang jumpul kota mau barang terminal sedan. Itu aja. Tukiman B. Tukiman B orang melebu pak. Jero dinesa mu mau nabi juga orang gelap melebu sekolah. Itu aja. Kita disini melebu kok lo rotok deh. Masa aja. Pak gaul kian po. Sekolah pak. Aduh dan pajak-pajak. Ini muridnya yang absen betul mulu 6 gak ada yang tekan. Begitu aku lo rotok kian. Bucah gue bahaya maning jame surah bapala. Oke, kartanom dan kartu tuying ini hubungan pelajaran kita kali ini adalah pelajaran bahasa, gitu ya. Jadi kita akan mempelajari tentang apa ya, Sal? Anas tidak pura. Kurang ngerti, Pak. Nah, kurang ngerti, ke? Kadari, ke? Hari ini kita akan belajar mengenai antonim atau perlawanan kata. Oke, kita mulai aja lah, ya. Jadi begini anak-anak, sing jenengane antonim ya itu adalah perlawanan kata. Jadi kata apa bae nang dunya iki iki ana lawane ya. Misalkan langit lawan kata apa? Bumi. Nah, gue kan. Oke, sekarang kita mulai saja lah ya. Pak guru sih kan menyebutkan kata. Lah mengko ya Pak guru ngomong apa bae? Kata-kata apa bae sing jenengane anak Pak guru ya? Tolong digolatna lawan katane langsung dijawab ya. Kartu tuying karo kartanom bareng ya. Oke janji kae kowe tok ora tegeng. Kae tok ana salah ngesuk guru-guru sekabupaten Cilacap langsung pada unjuk rasa maring DPRD on SPP gratisnya dicabut. Oke. Nanti ya dijawab lo ya lawan katanya apa. Kita mulai dari sekarang. Kata yang pertama anak-anak pintar. Lur. Atoh. Parah. Lunga. Bumi. Kanan. Kiri. Maju. Mundur. Siki madang. Siki kentot. Jangan kentot. Jangan madang. Kue salah kue. Kue bener kue. Kue salah kue. Udu madang. Kue bener kue. Udu kentot. Wis salah kowe bodoh. Kowe bener kok pintar. Sing bener kene lah. Salah kene lah. Sing padha bener. Sing padha salah. Murid-murid. Guru-guru. Rungokna ge. Bingsung bae ge. Bisa menang apa padha ya? Bisa menang apa padha ya? Kudu pertanyaan dah loh. Jawab bang pintar. Kowe kudu pertanyaan. Jawab bang. Aja padha kurang ajar kowe. Kurang manut kowe. Kudu pertanyaan murid-murid. Jawaban guru-guru. Kampung gue pada lu. Kampung gue pada lu. Wih, mana balik. Lu, mana. Pada gemblung gue ya. Panas gue ya. Wih, cukup. Kurang. Wih. Kurung. Yang apa ini pada bodoh apa? Yang apa ini pada bodoh sebagian? Kau ngelaman gue ya. Kau ngalah gue ya. Pada kurang ajar, Pak Mancen. Lebih ajar, Pak Mancen. Oke, pelajaran sudah selesai. Oh, jalan belum dimulai. Wih, bodoh. Burung, bentar. Kacak. Burung. Kacak apa? Masuk apa? Rusak, rusak pada. Aplik, kacak. Eh, janji orang menang kok kembali balikan aja lu. Eh, janji orang menang kok kembali balikan aja lu. Hei, anaknya sama percepatannya. Bubar. Anggur aja kapan lampunya? Anggur aja bubar, kapan mulainya? Wes sampung. Urung. Masya Allah, wes sampung. Masya Allah, urung. Wes sampung. Urung rampung. Kamu nak apa nak baru? Urung apa baru? Anggur aja bubar, kapan lampunya? Curangnya pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.